Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak dibacakan, jangan tersinggung, jangan sakit hati, karena mungkin sudah terwakili oleh teman-temannya. Atau boleh juga pertanyaannya tak berkualitas. Ustaz, dunia peta apa bulat? Apa itu pertanyaannya? Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La'in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid. La ilaha, la ilaha, tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah, nak. Ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede, luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede, luar biasa, berani di hadapan orang, petantang, petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Samad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Samad, ya. Itu Ustaz pakai cincin, ada magic-magicnya. Oh, ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan, enggak bayar. Oh, hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Jangan syirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku gak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ilah. Ingat, kalau sudah cocok, sesuai, pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat, tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini enggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa, kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Hih. Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik. Minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun. Kan ada lagunya, hai Bapak Dukun. Tolong ini Pak, anak gadis ini sudah menghina aku. Aku gak marah, tapi sakit. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak. Najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustaz Somad mencabut paku. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Enggak, jangan pula suzan. Eh, bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa enggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter. Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama deh. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan. Sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunan. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya ninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya ninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Gak perlu, bro. Gak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu, maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan, ada dalam Al-Quran Pak Ustaz, Juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'uduna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan. Fazaduhum rohaqa. Mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuma batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Eh, setan kau dulu yang borong. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok aja. Kemarin waktu di Mina, enteng melentar setan sampai kesetanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khatimah. Amin. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbagi. Ah, dah dijawab. Allah kata dia. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya was-wasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut dia, yang, oh yang. Kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah Priok ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu. Itu dari setan. Kalau mimpi dari setan gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Enggak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan gitu lagi. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul huwallah tiga kali, Kul ambil falak sekali, Kul ambinas sekali, ayat kursi sekali, Kul huwallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Kul huwallah tiga kali, Kul ambil falak sekali, Kul ambinas sekali, ayat kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudu, sudah baca doa sebelum tidur. Tapi mengapa mimpi saya masih buruk, Pak Ustaz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya, la'atiyannahum min baini aidihim. Aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik, berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut tadi makan, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga, tapi tak bisa. Saya baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di tanah lapang. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Tidak jelas ini. Kadang di warung-warung kopi, duduk, main-main gaple. Tidak jelas ini. Kita minta dijauhkan dari jin. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik kita bacakan juga itu. kabarnya si anu masyaallah. Kabarnya si anu itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun. Kul Allah bin Nas malikin Nas. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk. Terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, al-laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghbaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh. Jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa, lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insyaallah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung. Mati. Inilah ibu-ibu. Orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kau. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam, ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya, apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma. Kau tak boleh ikut. tapi kau melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati. Kafir. Ceramah ustaz yang lembut, Ustaz Aa Gin. Mari jaga agama akidah kita. Jaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Jangan ceramah saya. Ceramah saya kasar, radikal itu Ustaz Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, haram, haram, haram. Hajimu haram. Duit dari haram, duit haram, duit haram, dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la syarik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek. Sekarang setelah haji enggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak tahu kota Gorontalo. Mana airport, mana rumah Pak Fadil Muhammad, mana makam Aulia, mana acara. Maka saya dibawa oleh pembimbing. Pembimbing itu namanya mursyid. Dalam proses zikir begitu juga. Kita menuju Allah namanya suluk. Suluk, jalan menuju Allah. Orang yang berjalan namanya salik. Jalan itu namanya tariqah. Tariq, jalan. Tariqat, metode jalan. Orang yang membimbing di jalan itu namanya mursyid. Makanya dalam tarekat Naqsabandiyah, dalam tarekat Qadiriyah, dalam tarekat Khalwatiyah, orang yang membimbing itu disebut mursyid. Itu mursyid saya itu. Mursyid tarekat Syaziliyah. Habib Yahya di Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya. Itu mursyid dalam tarekat Syab, dalam tarekat Syaziliyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan Syazili. Nah, itu mursyid. Ulama Pak Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama orang yang alim. Kalau satu orang, alim. Kalau banyak, ulama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau satu, alim. Kalau banyak, ulama. Kalau satu, ummun, ibu. Kalau banyak, ummahat. Kalau bapak, satu, abun. Kalau banyak, aba. Bahasa Indonesia enggak ada itu. Maksudnya tinggal ulang aja. Kalau satu, ustaz. Kalau banyak, ustaz-ustaz. Makanya siapa yang bisa bahasa Arab 10 kata, dia sudah hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah. Al-Ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allama, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini sudah terasa agak panas dingin. Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Jadi kita paskan 2 jam kita bersama insyaAllah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam. Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa, rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu, 2 aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaahnya dimanapun berada. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka di bulan puasa Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja. Habis 7 menit. Berhenti. Terus sambung lagi. Jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di Gorontalo masih banyak grup-grup selawat. Ibu-ibu ada grup selawat? Lanjutkan, Bu. Ustaz, kami dulu ada grup selawat. Terus kenapa berhenti sekarang? Katanya perempuan enggak boleh ada suara. Katanya suara perempuan haram. Akhirnya grup selawat perempuan tak pakai suara. Namanya selawat silent. Sekarang yang laki-laki jangan bersuara, perempuan saja. Karena katanya suara yang haram itu suara yang membangkitkan syahwat. Yang laki-laki diam, yang perempuan saja bersuara. Perempuan yang berada di tubuh perempuan. Karena ada sekarang ngaku perempuan yang berada di tubuh laki-laki. Enggak, yang bersuara perempuan saja. Katanya suara yang bersyahwat itu membangkitkan syahwat haram. Sekarang kita dengar suara perempuan. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tolong angkat tangan laki-laki yang bersyahwat. Tak ada. Kalau begitu suara perempuan itu tidak haram. Yang haram itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirmu. Itu lagu-lagu. Tolong nanti sebelum diupload di internet buang lagu yang tadi. Saya takut nanti dipotong orang dibuatnya bilangnya saya nyanyi yang tak betul. Ini banyak orang sekarang sedang nyari-nyari kesalahan saya ini. Kecuali orang Gorontalo. Nah, jadi yang tak boleh itu, Bu, suara yang mendesah-desah lemah gemulai. Ada laki-laki itu, kalau dengarnya suara perempuan lemah gemulai, dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin pun dia error. Buru-buru ngambil HP itu. Assalamualaikum. Pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Anda dengar itu pun dia error. Suara GPRS pun dia error. Jangan belok kanan. Jangan belok kanan. Ada rumah janda. Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Jadi kalau ada grup solawat ibu-ibu, ibu-ibu di Gorontalo masih punya grup nasyid, nasyid rebana masih ada? Lanjutkan. Nanti akad nikah anak pakai rebana, acara akikah pakai rebana, acara walimah pakai rebana. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Lagunya sudah bagus, backing vokal tak bagus. La la la la la. La la la la itu kan artinya tidak. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul dengan Allah. Bagus apa tak bagus? Bismillah tawassalna billah. Na na na na na. Ah, itu bagus. Pas ada nanti acara nikah, nyanyikanlah lagu-lagu yang bangkitkan semangat. Barakallah ulakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Ini dari padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina malam tertiga jumrah. Bagus. Tentang cerita jamaah haji. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baitullah Haji. Lagu-lagu kayak racun kucing garong, kabika cika bigam, kiskos kotahe, yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, semuanya nganggu. Oh, woman no cry. Ibu-ibu pun setuju pula dengan lagu itu. Dia tak tahu makna lagu itu. No woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Itu kan lagu laki-laki yang selalu menangis karena bininya ada. Ini harus cerdas. HP-nya udah cerdas, smartphone. Ustadznya udah cerdas, smartphone. Kertas terakhir. Ustadz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi. Oh, ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender. Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, nah dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua. Satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua. Menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018. Menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirobah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, persatuan bangsa-bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation bangsa-bangsa, United persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan-kerajaan. Kerajaan Goa, kerajaan Islam di

ghairil maghdubi alaihim waladdallin.